Kemarin kita sampai di mana ya, Khon? Doa al-istiftah. Doa al-istiftah ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan macam-macamnya. Silakan antum melihat pada kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Tsumma takbiratul intiqal." Kemudian takbir-takbir pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain begitu. Ketika hendak rukuk takbir, ketika bangun dari rukuk tasmi', ketika hendak sujud takbir dan seterusnya. Ya, ini punya perbedaan dengan takbiratul ihram. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa takbiratul ihram yaitu takbir yang diucapkan ketika mulai masuk ke dalam salat ini hukumnya rukun min arkanis salat. Yang tidak sah salat seorang kecuali dengan mengucapkan takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir yang berikutnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu sunnah atau wajib? Apakah itu hukumnya sunnah atau wajib? Beliau mengatakan termasuk di antara sunnah salat adalah takbiratul intiqal. Yang termasuk dari sunnah salat adalah takbir ketika hendak pindah. Jadi ini pendapat beliau mengatakan itu sunnah. Jadi ketika hendak rukuk, Allahu Akbar. Bangun, sami'a Allahu liman hamidah. Ketika hendak sujud, Allahu Akbar. Takbir-takbir ini kata beliau itu adalah hukumnya sunnah. Berarti boleh untuk tidak mengucapkan Al-Fatihah. Karena beliau mengatakan itu adalah hukum sunnah. Beliau berdalil fi sahihaini berdasarkan riwayat yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru, adalah beliau bertakbir fi kulli raf'in wa khafdin, pada saat beliau bangkit dan di saat beliau hendak turun. Di saat beliau bangkit dan di saat beliau turun. Bimaknahu, atau yang semakna dengannya, wa fil babi iddatu ahadith, dan di dalam bab ini ada beberapa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini beliau berdalil bahwa berdasarkan riwayat ini menunjukkan sunnah. Karena beliau berdalil dengan asal daripada kaidah yang terdapat dalam usul fikih. Asal dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Nah, di sini tidak ada perintah. Di sini tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memerintahkan seorang ketika dia hendak ruku lalu bertakbir, lalu kemudian setelah itu bangkit, lalu setelah itu bertakbir. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena tidak ada perintahnya, maka kembali kepada hukum asal kata beliau. Asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Ini pendapat orang yang berpendapat bahwa ini adalah sunnah. Dalil mereka ya ini. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian para ulama berpendapat bahwa takbiratul intiqal adalah wajib dan bukan sunnah. Hukumnya wajib dan bukan sunnah. Ya, dan mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya insyaallah nanti akan kita sebutkan hadisnya dalam Umdatul Ahkam, nanti kita akan lebih perinci lagi dalam pelajaran Umdatul Ahkam. Di saat beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. "Idza kabbara fakabbiru" adalah lafaz ya, yang menyebutkan apabila imamnya bertakbir, "fakabbiru" maka bertakbirlah kalian. Maka bertakbirlah kalian. Ya, nah di sini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir. Ini pertama dari beliau, walaupun ini tidak terlalu kuat. Ya, sebab mungkin saja perintah ini disyarat kembali kepada persyaratan idza kabbara. Apabila bertakbir imam, lalu bertakbirlah kalian. Berarti hadis ini hanya berlaku pada sholat berjamaah. Tapi mereka berdalil dengan dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa hukum takbiratul intiqal adalah wajib dan bukan sunnah. Yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, "Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatnya dengan gerakan-gerakannya. Nah, itu merupakan praktek dari perintah yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, apa yang sudah dipraktekkan Rasulullah itu sudah termasuk dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun hanya sekedar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perintah di dalam gerakan itu dan di dalam lafaz itu, tapi sudah ada perintah yang global, perintah yang sifatnya mujmal. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Oleh karena itu pendapat yang rajih dari para ulama bahwa apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dan tidak pernah beliau meninggalkan. Nah, ini syarat. Dan tidak pernah beliau meninggalkannya. Tidak pernah beliau meninggalkannya. Maka itu hukumnya adalah wajib, khusus dalam masalah salat. Ya, nanti juga ada dalam permasalahan haji. Ya. Dalam permasalahan salat, apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat dan tidak pernah beliau meninggalkannya, maka itu hukumnya adalah wajib. Nah, kecuali kalau pernah dia ditinggalkan oleh Rasulullah, ya itu hukumnya sunnah. Nah, yang tidak pernah ditinggalkan, nah itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai praktek dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, shollu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Nah, termasuk diantaranya takbir, takbiratul intiqal, takbir-takbir yang pindah dari ruku, kemudian berdiri, kemudian sujud, dan seterusnya. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa takbiratul intiqal hukumnya wajib. Nah, wallahu a'lamu bishawab.